tanzihi yuhmalu atufi qaul atufi wala fi syarh al kawati al munir wa ikhtaruhu aktsaru ashab ashabi ikhtaru aqra na min dalika qaul al imam ahmad rahimahullahu aqrahu nakha aqrahu al nakha fi ta'ami wa ilmani al lahmi والخبز الكباري وكراهة ذلك لتنزيه والله نعم أما إذا ورد لفظ الكراهة tadi lafaz كراهة jika terdapat dalil yang menunjukkan kalau itu haram maka makna كراهة haram. Yang kedua, أما إذا ورد لفظ الكراهة jika kita jumpai kata-kata aku benci dalam perkataan Imam Ahmad dan tidak terdapat dalil min kharij dari luar perkataan Imam Ahmad yang menunjukkan bahasanya yang diinginkan oleh Imam Ahmad adalah haram atau makruh tanzih, fakilah maka dia mengatakan yumal, kita tafsirkan dengan kawahat tahrim. Fakilah dan ada ala kawah tanzih, dan ada yang mengatakan kita artikan makruh tanzih. Makruh tanzih ini lah yang dipilih oleh Tufi dan di sana wakil munir dikatakan ya, perkataan makruh tidak ada dalil dari Imam Ahmad. Itu yang dipilih oleh mayoritas ashab kami, teman-teman kami. Maknanya adalah makruh tanzih. Contohnya perkataan Imam Ahmad, aku tidak suka meniup makanan yang panas, ditiup agar cepat dingin. Ini artinya hukumnya makruh. Dan aku tidak suka terus menerus makan daging dan roti yang besar-besar. Dan makruh di sini jelas makruh yang asli makruh, bukan makruh haram. Ya, kemudian tidak ada padanya larangan yang dimaksudkan. maksudkan apa yang kita sebut khilaful aula. Tidak kita sebut makruh, contohnya adalah tidak melakukan sholat sunnah kebelian subuh misalnya. Di bawah muhib bacaan Arabah setelah beliau paparkan pendapat-pendapat para ulama tentang masalah khilaful aula dan makruh, disimpulkan bahwa tahqiq dan hasil pengkajian mengatakan bahwasanya khilaful aula adalah satu bagian dari makruh, karena tingkatan-tingkatan makruh itu bertingkat-tingkat. Kama fi sunnah dalam sunnah, bagaimana sunnah juga bertingkat-tingkat, ada sunnah mu'akadah, ada sunnah ghairu mu'akadah. Oleh karena itu tidaklah sempatkan dan khilaful aula dinilai sebagai bagian yang lain. Jika tidak, maka dampaknya apa? Maka hukum syariat ada 6 macam, ada lagi 5. Ini adalah menyelisih apa yang telah dikenal. Awkana khilaful aula atau khilaful aula adalah sesuatu yang di luar dari syariat atau tidak demikian. Ya, maka para fuqaha itu membedakan antara makruh dengan la aula. Kalau terdapat dalil yang menunjukkan kalau ini makruh, maka itu yang disebut makruh. Namun jika ada satu perbuatan yang dianjurkan untuk dikerjakan, ya, dianjurkan untuk dikerjakan dan orang tidak mengerjakannya, maka orang tidak mengerjakannya kita sebut khilaful aula. Maka tidak mesti meninggalkan sunnah itu terjurus dalam makruh, itu dalam bahasa fuqaha. Dalam bahasa fuqaha, orang yang meninggalkan perkara sunnah, sholat sunnah, sholat duha, apakah dia melakukan hal yang makruh? Apakah kita simpulkan siapa yang tidak sholat duha maka dia melakukan perbuatan yang makruh? Apakah kita simpulkan demikian? Kalau fuqaha, tidak. Meninggalkan sholat duha, khilaful aula. Meninggalkan qabliyah, khilaful aula. Yang namanya makruh adalah yang ada dalil menunjukkan bahwa ini adalah terlarang, melarangannya tidak tegas alias makruh. Itu dalam bahasa fuqaha. Kalau dalam bahasa usuliyyin itu tidak demikian. Khilaful aula adalah bagian dari makruh. Karena jika sendirian nanti hukum taklifi lebih dari 5. Baik, perbedaan antara fuqaha dan usuliyyin dalam masalah penggunaan istilah. Boleh jadi di dunia fikih itu ada satu istilah tertentu yang ini tidak diakui dan tidak diterima oleh para ulama usuliyyin, atau di sini disebutkan mayoritas usuliyyin. Ya, kemudian kita lanjutkan dengan fa'atul ahkam wad'iyah, beberapa hukum wad'iyah, tidak semua, yaitu sahih dan batil. Sahih ma yata'alaq bi an-nufus wa yuqtaddu bihi. Yang namanya sahih adalah satu perkara yang yata'alaq berkaitan dengan an-nufus, nufus wa yuqtaddu bihi dan ta'angga. Nanti setelah ini akan dijelaskan. Ini awalan. Asyik buat baju ini taksanya kuni alwadian di alamnya di alamnya hukmun hukmun min syar'i ala ibadati wal ufuti wal tabani watubna alihima al-ahkamu al-ahkamu asyari'ati asyari'atu. Ya,

ya, rezeki. Silahan atas syarabul ladhi layak diru layak diru muta'atihi layak diru muta'atihi ala rohiku wadalika mislu abdil bayi wal ijarati wa nikahi wa nabila fa'idha waqwa al-abdu ala wajhin sahihin lam yak tur yang lakir ahadul muta'atihidaini ala rohihi wa'alam anal ibadat alaha asharan wa huwa baro atudi masyil mutalafi wa sukutul tolabi wal abdu lahu asharun wa huwa as-samaratu al-maqsudatu min al-aqdi fa idza hukima bi sihhatil ibadati wal aqdi taratab al-asharu ala fi'li fa buri'atid dhimatu fi babil ibadati wa taratab al-asharu fi babil uqudi wa illa fala al-asharu fi babil ibadati wahidun wa amma fil uqudi fa kullu aqdin lahu samaratun khassatun fal bai'u masalan samaratuhu naqlul milkiyati wal ijaratu istifa'ul manfaati li ahadil muta'aqidaini wastiqaful ajri li adil akhari wa la tudarika. Nah, sebelumnya untuk istilah makruh, istilah makruh memiliki makna sya'ai dan makna lughatan. Makna sya' makna syara' untuk makruh adalah haram. Ya, tidaklah disebut kata-kata kariha dalam Al-Quran kecuali maknanya haram. Maka apa itu nufuz? Nufuz artinya kalau bahasa kita tembus, maknanya dalam Jawa jangan melampaui apa yang jadi batas apa melampaui target. Diambil dari kata nufuz sahmi artinya adalah bulughul maqsud minar rami adalah lemparan itu telah terkena maksud lemparan atau sasaran lemparan. Sedangkan istilah nufuz adalah at-tasarrufu satu tindakan, satu perbuatan yang misalnya jual beli, sholat, nufuz tadi apa? Nufuz itu cuma untuk akad, nufuz beriktikad untuk akak ataupun ibadah cuma iktidak saja. Itu at-tasarruf, tasarruf itu satu tindakan jual beli atau sewa menyewa ala billahi muta'atihi yang para pelakunya tidaklah mampu ala rabbihi untuk menghilangkannya. Tidak mampu untuk menghilangkannya. Itu namanya nufuz. Tidak bisa dihilangkan. Contohnya adalah transaksi jual beli, sewa menyewa, nikah dan yang lainnya. Ketika semua syarat nikah sudah terpenuhi, maka kita katakan nikah ini nafilun, nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihilangkan. Bisanya apa? Dirusak dengan tolak. Bisanya dirusak. Namun dibuat hilang seperti nggak ada, seperti sebelum akad terjadi nggak bisa. Cuma bisanya dirusak. Berarti dirusak itu apa? Barangnya sudah ada. Dihilangkan seperti semula, seperti ketika belum terjadi apa-apa, tidak bisa. Setelah akad nikah kok menyesal, tidak bisa dihilangkan. Solusi satu-satunya dirusak dengan berbagai cara pengusahaan akad nikah. Ini makna nufuz dalam bahasa para fuqaha.

ibadah. Lain dengan wufud yang hanya ada untuk akad saja. Ya, demikian yang kita baca sebentar terakhir ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kontaknya dekat gemawang itu, kecil gemawang nyaman-nyaman saja tinggal di sana. Di rumah di mana? Mas bagian memang ada.